Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku, tepatnya di edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, persembahan dari teman-teman Kolor Ijo, Ronggotan, Beker, serta teman-teman dari Korea Taiwan yang ikut support acara ini di acara Halal Bihalal, yang sudah percaya banget dengan the best dangdut koplo ne wong Jawa Timur, yang sering ada tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD, DVD, yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Alhamdulillah, musisi dan artisnya malam hari ini di acara Halal Bihalal bisa hadir di kawasan Godo Minom Pati, Jawa Tengah. Atas kerja keras dari teman-teman panitia penyelenggara, ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah percaya banget dengan teman-teman New Palapa, dan juga ribuan terima kasih kepada jajaran tim keamanan terpadu. Spesial untuk Kolor Ijo, Ronggotan, Beker dari teman-teman Korea dan Taiwan. Terima kasih atas supportnya ya. Saya yakin malam hari ini di acara Halal Bihalal bareng bersama The Best Dangdut Koplo ne wong Jawa Timur, yang dipandeganin oleh salah satu kendang handalnya Jawa Timur, pencetus dangdut koplonya Indonesia, Ki Ageng Slamet bro. Wow, malam hari ini Godo bergoyang, Minong berdangdut. Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System, acara ini juga diabadikan oleh Mike Pro Shooting. Terima kasih atas kerjasamanya. Langsung saja bro. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam all artis masih bersama New Palapa. Yang digoyang-goyang ya.